Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi wa qawluhu yadhhakullahu ila rajulaini يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhhakullahu ila rajulain, Allah tertawa terhadap dua orang. Allah tertawa menanggapi dua orang yang yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lain. Jadi dua orang ini ada terbunuh dan ada yang membunuh. Kenapa Allah tertawa? Kilahuma yadkhulul jannah. Keduanya ini masuk surga. Ya. Jadi ada dua orang yang terbunuh dan terbunuh masuk surga. Ada dua orang yang terbunuh dan terbunuh masuk neraka. Ya, yang kata Nabi SAW, al-qatil wal maqtul fil nar, yang terbunuh dan yang terbunuh di neraka. Yang terbunuh kok masuk neraka? Yang terbunuh ya, kata Nabi, kana harisan ala qatli akhihi, ya karena dia bersemangat untuk membunuh saudaranya, enggak sampai dia terbunuh duluan. Nah, sekarang ada yang terbunuh dan yang membunuh masuk surga dan Allah tertawa di sini. Nah, ini syahidnya adalah isbat. Di sini itu isbat sifat tertawa, syahidnya dari mana? Yadhakullah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari di hadis nomor 2826 dan juga hadis riwayat Muslim hadis 1890 dari hadis Abu Hurairah. Muttafaq alaih. Nah, tafadhal dibaca Pak Adri. Dohak. Sifatul dohak. Sifatul ad-dohak. Qauluh yadhhakullahu ila rajulain ila akhirih yusbitu ahlu sunnati wal jama'ati ad-dohak lillahi azza wa jalla. Kama afadahu hadal hadithu wa bayuhu ala makna alladhi yaliku bihi subhanahu wa ta'ala. Sudah berhenti itu, koma itu. Dohiku. Dohiku al-makhlufina indama yastakhifuhum. Yastakhifuhum fa'in tasdid ya. Yastakhifuhum al-farahu au yastakhifuhum. Al-farahu. Al-farahu au yastakhifuhum. Yastafizzuhum. Yastafizzuhum at-tarabu. Bal huwa makna yahdutu fi dhatihi inda wujudi muqtadihi wa innama yahdutu bi masyiatihi wa hikmatihi fa inna dhahika innama yansha'u bil mahdubi inda idrakihi al-amri li amrin idrakihi al-amrin la idrakihi li amrin wahada apa hadih antum? Wahadihi halatul mazkuratu fi hadzal hadits kadzalika. Nah, baik, barakallahu fi. Ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad Khalil Harras, ini sifat dhahik. Isbat sifat dhahik. Ya. Sabda Nabi SAW, yadhhakullahu ila rajulain, Allah tertawa terhadap dua orang, ila akhir, yuthbitu ahlu sunnati, kata syekh, maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ad-dahik, ad-dahikah, yaitu tertawa, lillahi, bagi Allah Azza wa Jalla, kama afadahu hadal hadithu, sebagaimana hadis ini, yang telah memberikan faedah kepada kita, wa ghairuhu, dan yang selainnya alal makna yang semakna dengan hadis ini, alladhi yaliqu bihi subhana, ya, yang sifat tertawa tersebut layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang semakna yaitu hadis ya bitaqah, hadis kartu, di mana orang yang terakhir masuk surga, yang keluar terakhir dari neraka, ya, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu mau apa? Ya, saya mau keluar dari neraka ya Rabb. Ya. Apalagi enggak ada ya, itu aja Allah keluarkan di neraka. Ternyata wajah dia, muka dia masih menghadap ke neraka. Ternyata diminta lagi. Ya Allah, palingkan wajah saya dari neraka ya Allah. Kamu minta apa lagi? Enggak ada ya Allah, cuma itu, minta dipalingkan dari neraka. Dipalingkan oleh Allah dari neraka, kemudian dia melihat surga. Ya Allah, saya ingin ke situ ya Allah. Minta apa lagi? Enggak ada. Itu aja. Sampai surga, kemudian diminta surga. Ya Allah, saya ingin surga ya Allah. Dia melihat surga, maka kata Allah, bagimu 10 kali lipat daripada yang kau lihat. 10 kali lipat dunia dan seisinya. Saya masuk surga, Allah pun tertawa. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan wa hadzal haditsu wa ghairuhu 'alal ma'na. Dan yang selainnya yang semakna dengan hadis ini, hadis muttafaq alaih. Walladzi la yushbihuhu adh-dhahikul makhluqin. Yang sifat tertawa makhluk tidak menyerupainya. Ya, dhahiku itu fa'il. Yang sifat tertawa, yang tertawanya makhluk tidak menyerupainya. Ai tidak menyerupai tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Indama yastakhiffuhumul arfarahu, yaitu tatkala al-farah, apa, gembira, ya, meringankannya. Au yastafizzuhum at-tarabu, at-tarabu ini farah juga. Atau tatkala kegembiraan, ya, menjadikan mereka demikian. Ya, kalau tertawa manusia pasti ada sebab, ya kan? Nah, gembira. Bal huwa maknan, bahkan sifat tertawa itu adalah sebuah makna. Yahdusu fi dzatihi, yang terjadi pada zat Allah, yang terdapat pada zat Allah, inda wujudi muqtadihi, tatkala terdapat muqtadihi, ya, konsekuensinya. Innama yahdusu bi masyiatihi wa hikmatihi, dan sesungguhnya sifat tertawa tersebut terjadi dengan kehendak dan hikmah Allah. Wa inna dhahik, maka sesungguhnya tertawa bagi Allah itu, innama yansha'u, tertawa itu muncul fil makhluk, tertawa itu muncul pada makhluk, inda idrakihi li amrin ajibin, tatkala makhluk tersebut mendapatkan atau menjangkau sebuah perkara yang aji, mengagumkan. Yakhruju anit nadhairi, yang keluar dari kebiasaan, yang keluar dari, atau yang keluar dari yang semisalnya. Wa hadhihi al-halatul madhkuratu fi hadzal haditsi, maka inilah keadaan yang disebutkan dalam hadis ini. Sampai sini ya. Nah, tafadhal dibaca berikutnya. Abu Aqilah kadzalika. Fa inna tasdiqal kafiri kadzalika. Inna tasdiq al-kafiri ala qatl al-muslimi mada'atun fi badi ar-ra'y li sakhatillahi ala li sakhatillahi ala hadha al-kafiri. Atau mata boleh baca juga li sukhtillahi. Wakhidlanihi wa'aqabatihi fid dunya wal akhirati. Fa idza manna Allahu 'ala hadzal kafiri ba'da dhalika bit tawbati wa hadahu bi dukhuli fil islami wa qatala fi sabilillahi hatta yustashhada fa yadkhula jawab. Fayadkhul al-jannata kana dhalika min al-umuri al-ajibati haqqan. Hadha min kamali rahmatihi wa ihsanihi wa sa'ati fadlihi ala ibadihi subhanahu. Fa فَإِنَّ الْمُسْلِمَ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَقْتُلُهُ الْكَافِرُ وَيَقْتُلُهُ الْكَافِرُ. Tidak mungkin isim setelah domir yang domir bersambung dengan fi'il. Isim tersebut pastilah adalah isim tersebut fa'il. Yukrimullahu al-muslima bisyahadati thumma yamullu ala dhalika al-qatilu ala dhalika al-qatili ala ala ala thumma yamullu ala dhalika al-qatili fayahdihi hadayahdi hadayahdi Nah. Ya. Bisa dipahami sini? Nah. Ya, coba perhatikan. Kadzalika fa inna taslit al-kafir. Demikian pula, maka sesungguhnya taslit, sallata yusallitu taslit, menguasai. Maka sesungguhnya menguasai orang kafir ala qatl muslim untuk penguasaan orang kafir untuk membunuh muslim, mada'atun itu mengajak fi badi'ir ra'yi pada awal pendapat, lisukhtillahi ala hadal kafir. Tentulah mengajak kita pada awal pendapat kita, tatkala orang kafir menguasai muslim kemudian membunuhnya, tentulah itu akan mengajak, menggiring. Ya. Mada'atun mungkin menggiring maknanya. Walaupun mada'ah itu artinya mengajak atau menggiring pribadi ira'i pada opini awal kita. Ya. Li sukhtillahi ala hadal kafir. Ya, menggiring opini kita bahwa akan muncul kemurkaan Allah, kemarahan Allah terhadap orang kafir tadi. Jadi orang mukmin dibunuh oleh orang kafir dalam sebuah peperangan. Iya enggak? Nah, tatkala antum mendengar kisah Hamzah Ibn Abi Thalib, Ibnu Abdul Muttalib dibunuh oleh siapa? Wahsy. Ya. Man ta'mur Wahsy ay an yaqtul Hamzah? Hindun. Hindun ta'muruhu. Hindun. Ya. Tentulah fenomena ini mada'atun akan menggiring pibadi ra'yi di opini awal kita di subsillahi ala Wahsy wa Hindun. Ya enggak? Alaihim. Begitu kan? Ya, paham enggak di sini? Wa khidlanihi dan kehinaannya, kehinaan orang kafir tersebut, wa muaqabatihi fid dunya wal akhirah, dan pasti juga di awal pemikiran kita orang tersebut akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia dan akhirat. Ya, orang mukmin tadi dibunuh oleh orang kafir di dalam peperangan syahid. Ya, di mana dia masuk ke mana? Ke surga, begitu kan? Ini hadis tadi nih, kaitannya ya. Yang ternyata terbunuh dan yang terbunuh tadi masuk surga. Ya Allah tertawa. Fa'idha, maka tiba-tiba mannallahu ala hadal kafiri. Maka tiba-tiba Allah memberikan karunia kepada orang kafir tadi. Ba'da dalik setelah peristiwa itu, dia membunuh orang mukmin ditobah dengan tobat. Dengan tobat mau masuk Islam. Wa kada dalika minal umur al-ajibati a'a. Kana mana berikutnya? Wahai wahadhi lidukuri fil Islam, wahadahu lidukuri fil Islam. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya untuk memasuki Islam. Waqatala fi sabilillah, sehingga orang kafir tersebut yang masuk Islam berperang di jalan Allah. Hatta yustashhada fayadkhulal jannah, hingga akhirnya dia mati syahid. Akhirnya dia pun masuk surga. Dia pun masuk surga. Kana dzalika minal umur al-ajibati haqqan. Maka ini adalah perkara yang mengagumkan juga. Yang hak. Nah, jadi dipahami sini. Lihat ke hadis, ya. Yadhaqu Allahu ila rajulain yaqtulu ahduma al-akhar ilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa terhadap dua orang yang dua orang ini saling membunuh ternyata. Di dunia. Ternyata keduanya masuk surga. Keduanya di surga. Allah tertawa. Dari sisi apa Allah tertawanya? Selain tadi awal kita isbatkan, tetapkan sifat tertawa bagi Allah yang layak bagi Allah. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mungkin kita sering mendengar ya, hadis al-qatilu wal maqtulu finnar, yang terbunuh dan yang dibunuh di neraka. Yang terbunuh masuk neraka karena harisan ala qatli akhihi, karena dia bersemangat juga untuk membunuh saudaranya, dia keduluan terbunuh. Nah, ini sisinya beda. Dua orang ini mukmin, dibunuh oleh orang kafir di peperangan, masuk surga mukmin. Ternyata orang kafir hidup. Allah berikan hidayah, bertaubat, kemudian dia berjihad di jalan Allah, kemudian dia mati syahid, dibunuh oleh orang kafir yang lain. Akhirnya dia pun masuk surga. Berjumpa kan dengan mukmin yang dia bunuh di surga? Berjumpa. Nuntut balas enggak si mukmin? Ya. Allah nasayir. Bisa pakai mic gak? Nanti insyaallah. Insyaallah nanti kita berhasil. Mic dalam aja udah ya, Pak. Hah? Oh, ada tadi ngomong apa? Udaipa ya? Lupa. Sudah, Abdul Samad. Sudah paham jelas ya. Wa hadhihi min kamali rahmatih, maka peristiwa ini merupakan salah satu dari kesempurnaan rahmat Allah wa ihsan dan kebaikannya. Wa sa'at fadlihi, dan meluasan karunia-Nya ala ibadihi subhan, kepada para hamba-hambanya. Fa innal muslima yuqatilu fi sabilillah, maka sesungguhnya seorang muslim dia berperang di jalan Allah. Wa yaqtuluhul kafir, maka orang kafir membunuhnya. Wa yukrimullahul muslima bisyahad, maka Allah menganugerahkan kemuliaan kepada seorang muslim tadi dengan mati syahid. Thumma yamunnu ala dhalikal qatil, kemudian Allah Ta'ala mengaruniakan kepada sang pembunuh tadi yang tadinya kafir, payah diri di Islam, maka Allah memberikan hidayah dia kepada Islam. Wal istishhadi fi sabilillah, dan Allah mengaruniakan dia pula mati syahid di jalannya. Payah pula nil jannata jami'an, maka keduanya pun masuk surga secara bersamaan. Abdul Samad, silakan. Wa amma ta'wilu dhahikihi, dhahik Allah Allah Ma yadhaku bil haqiqati dahikun lima asbathahu Rasulullah pala yul tafat. Nah, ya, hati dulu, yaitu. Nah, adapun mentakwilkan ad-dahiki subhana bi ridha, mentakwilkan sifat tertawanya Allah tadi dengan ridha. Nah, ini siapa yang mentakwil nih? Kaum Asy'ariyah, Maturidiyah. Baik, kita tanya kepada mereka. Benar nih, Anda mentakwilkan tertawa Allah dengan ridho. Iya. Kalau begitu Anda menetapkan dong sifat ridho bagi Allah. Oh, enggak ada di sifat 20. Lah. Gimana itu? Hah? Ujung-ujungnya takwil lagi, ridho itu kan maksudnya apa? Sifat iradah Allah, kehendak Allah untuk memberikan kebaikan, ganjaran pahala. Jadi Allah tertawa, Allah hendak memberikan kebaikan. Takwil muter-muter Asy'ariyah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Memang betul. Tatkala Allah tertawa kepada seseorang, kecuali Allah meridai, ya enggak? Akan tetapi mereka Asy'ari menafikan sifat ridha dari Allah. Ya. Mereka pun juga tidak menetapkan sifat tertawa bagi Allah, mereka palingkan ridha, tapi mereka pun tidak menetapkan sifat ridha. Isyhadah ya Asy'ari. Asy'ariyun. Aduh. Nah. Kemudian atau mereka takwilkan awil qabul, menerima. Jadi Allah menerima. Au anna syai'a, atau sesuatu mahalla indahu, ada yang menempati sisinya. Bimahalli ma yudhaku minhu, dengan tempat yang ma yudhaku minhu, yang semestinya ditertawakan. Laisa hunaka fil haqiqati dhahikun, maka di sana tidak terdapat tertawa secara hakikat. Kalau begitu, kalau begitu bahwa nafjum lima asbatahu Rasulullah SAW di Rabbi, kalau begitu ini juga bentuk penafian. Dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat tertawa tadi kepada Allah Rabbnya, pada yutakat ilaih, maka tidak perlu kita berpaling kepada pendapat tersebut. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi juga beliau terjatuh dalam riwayat dalam hadis kitab beliau Asma wa Sifat. Beliau mentafsirkan dhahik itu dengan al-bayan, itu penjelasan. Ditambah lagi oleh Az-Zahid Al-Kautsari. Ya, digoreng lagi pendapat tersebut oleh Az-Zahid Al-Kautsari untuk semakin menafikan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Zaid al-Qasari, masih ingat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad al-Haras dua kali di buku ini, ya, sebagai apa? Hamilul wa at-tajahum fi hadzal asr, pembawa bendera Jahmiyah di masa ini. Ya, ini pun juga salah satu bentuk takwil tahrif, ya, yang memalingkan dari makna yang sebenarnya. Allahul musta'an. Lanjut, Udaifah. Qala Syaikhul Islam. Udaifah. Abdul Samad. Allah. Azirina qanitina. Nah, ini hadisnya dhaif sebenarnya. Ya. Qauluhu ajibu rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi khairihi. Ya. Rabb kita kagum, ajib terhadap keputus asaan hambanya, wa qurbi khairihi, dan dekatnya dengan kebaikannya. Yanzuru ilaikum azilina qanitin. Allah Ta'ala melihat kalian azilin, dalam keadaan kalian sempit, qanitin, qanitin, Panitin apa mananya? Kalau bisa sah. Fayadallu yadhaku, maka ia terus tertawa. Ya'lam anna farjakum qaribun. Ia mengetahui bahwasanya farjakum, pertolongan untuk kalian itu, qaribun, dekat. Hadis asal. Hadis ini asal kata Syekhul Islam, tetapi kata para pentahkik sanad ini dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, juga Ibnu Abi Asim di Tabligh As-Sunnah, Baihaqi di Asmaul Sifat, dan selainnya dari jalan Ya'la bin Atha bin dari Waqi' bin Adas, ya, dari Abu Razin, dengan lafaz yang tadi yanhaqu rabbuna. Ya, sanad ini dhaif. Tadi jalan ini dari Atha, dari Ya'la bin Atha, dari Waqi' bin Adas, dari Abi Razin. Kenapa? Karena Waqi' bin Adas dia majhul. Ya. Berikutnya juga Ya'la bin Atha tidak pernah mendengar dari Waqi' bin Adas. Ya. Maka hadis ini dhaif. Ya, juga kata para ulama terdapat majhulan, dua orang yang rawi yang lemah. Apa yang majhul? Ya. Allah alam hadis ini dhaif. Akan tetapi hadis ini mungkin menjadi syahid atas hadis sebelumnya. Nah, padahal dibaca Abdul Samad sedikit. Sifat al-ajab, yaitu terkagum, Allah kagum. Sabwatun. Nah, ya. Kemudian sabda Nabi SAW, ajiba rabbuna, ya, dari wazan fa'ila, ya, Rabb kita kagum. Hadal hadis itu yusbitu lillahi azza wa jalla sifat al-ajab. Maka hadis ini menetapkan untuk Allah sifat ajab, kagum. Wa fi ma'nahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang semakna daringannya yaitu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuka. Ya, semakna dengannya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rabbu kagum. Min syabbin, terhadap seorang pemuda, laisa lahu sabwatun, yang ia tidak memiliki sabwah. Ya, tapi hadis ini juga dhaif. Sabwah itu kecenderungan kepada hawa nafsu. Ya, orang pun kagum terhadap seorang pemuda yang dia tidak memiliki, yang dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak. Ya, laisa lahu sabwah, yang dia tidak memiliki keinginan untuk menuruti hawa nafsunya. Dalam artian dia masih normal, bukannya enggak normal. Tapi untuk menuruti hawa nafsunya dia tidak ada keinginan untuk itu. Dia tahan. Tapi lagi-lagi hadis ini pun ya dikatakan oleh para ulama dhaif. Kemudian, qara Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud membaca ayat bal ajibtu wa yaskharun bidammit ta, dengan didomahkan huruf ta, ajibtu ala annaha dhamir rabbi jalla sya'n, bahwa itu adalah dhamir kata ganti bagi Allah azza wa jalla. Ya, tapi dalam qiraah yang lain bi fathit ta, ajibta, dalam qiraah yang lain. Ya, yang Ibnu Mas'ud yang dengan didomahkan tak ajib tu, ya ajib tu, bal ajib, tapi kiraah yang lain bal ajib tak, kiraah masai, sudah adanya sahih. Ya. Dan dirofakkan ya ajib tu ini kiraahnya juga kiraah Abdullah Ali, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Ya, tapi dua-duanya dhaif ini ya. Yang tadi ajiba rabbuka min sya'bin laisa lahu sabwa, ini juga dhaif. Sebagaimana hadis yang pertama, ajiba rabbuna min hunuti ibadihi wa qurbi khairi. Nah ini juga dhaif. Ada hadis yang sahih, nah, yang ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannata, yang Allah Ta'ala kagum terhadap satu kaum yang mereka memasuki surga ya bila sair tanpa belenggu. Ya, ini hadis sahih. Saya kudusah Allah alam, mungkin istihad beliau. Istihad. Yang mana? Ya, matanya dari Syekhul Islam. Penjelasannya Syekh Muhammad Al-Haras. Nah, ini biasa begitu ya. Ada. Ya. Nah, tepat dah. Cara Mas Imam baca yang gantian. Ah, ajab. Ah, apa i'rabnya? Ajab. Ah, isim laisa. An khafa'in an yuta'ajjab. Wasyiddati. Al-Ya'su wal-Qunutu wasara nadaru isim wahasibu farajun min al-qaribi al-mujibi fa ya'jabu. Naam. Ya. Ya. Walaysa ajabuhu. Ya, Allah punya sifat ajab, yaitu terkagum-kagum. Ya. Ajib kalau orang kita ya. Heran, takjub, kagum gitu ya. Laisa ajabuhu subhana nasyian, dan sifat takjub dari Allah itu laisa nasyi. Nasyi itu isim fa'il dari nasya'ayan sya'u. Yang maknanya apa? Tidaklah muncul. Sifat Allah tersebut tidaklah muncul an khafa'in, dari sebuah kesamaran. Bil asbab, dari berbagai sebab, au jahlin, atau ketidaktahuan bihaqa'ikil umur, ketidaktahuan terhadap hakikat perkara. Kalau kita begitu kaget, ya kan, ajib, masya Allah. Ya kan, kita melihat sesuatu yang jarang terjadi kemudian muncul di hadapan kita, disebabkan karena kesamaran hal tersebut atau ketidaktahuan kita terhadap hakikat perkara itu, sehingga kita terkagum-kagum, masya Allah, terheran-heran gitu. Kama huwal halu fi ajabil makhlukin, sebagaimana itulah keadaan sikap terkagumnya para makhluk. Ya. Tapi sifat kagum terheran bagi Allah bal huwa makna. Ya, akan tetapi sifat kagum tersebut itu adalah sebuah makna yahdutsu, yang terjadi lahu bagi Allah Subhanahu wa taala ala muqtada masyiatihi. Ya. Yang sesuai dengan kehendaknya, wa hikmatihi, dan hikmahnya, wa inda wujudi muqtadihi, dan ketika terdapat yang mengharuskannya, yang mengharuskan Allah takjub. Wa huwa syai'ul ladzi yastahiqqu an yata'ajjaba minhu, itu suatu peristiwa yang dia ya yastahiqqu, yang layak ayu ta'ajjaba minhu, untuk ditakjubkan. Wa hadzal ajabu alladhi wasafa bihi ar-rasulu rabbahu, dan sifat takjub heran ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati kepada Rabb-nya Allah, kuna di sini min athari rahmatih, ini merupakan salah satu pengaruh dari rahmat Allah. Wa huwa min kamalihi ta'ala, dan ini merupakan salah satu dari kesempurnaan Allah ta'ala. Fa idza ta'akhkhara al-ghayz, maka misalkan jika hujan itu terlambat datang, ghayz ta'akhkhara, dia terlambat datang, anil ibad, kepada para hamba, ma'a faqrihim, ya padahal para hamba itu membutuhkan hujan tersebut, fakir, wa shiddati hajatihim, dan sangat mendesak kebutuhan mereka terhadap hujan, wastawra 'alaihim al-ya'su wal qunutu, sedangkan al-ya'su keputusasaan, wal kunut, apa tadi kunut, sama keputusasaan, yuk beda. Kalau kunut ketaatan, itu istaula alaihim. Nah, apa mana istaula, apa mana istaula, menguasai mereka, baru ini istaula. Nah, istaula ya tatkala ya. Istaula itu makna menguasai, kalau dia dengan mutaadi huruf ala. Ala, istawla ala, itu menguasai. Kalau istawa ala, beristiwa. Baik. Dan bukan muradifnya, istawa dan istawla, bukan muradifnya. Baik. Ya. Wasara nadaruhum, maka jadilah pandangan mereka, pandangan hamba tadi yang membutuhkan hujan, ternyata hujan telat datangnya, ya qasiran, menjadi terbatas, alal asbabi zahira, menjadi terbatas atas sebab-sebab yang nampak, wahasibu, dan mereka menyangka, alla yakuna wara'aha farajun, dan mereka menyangka bahwa saja di balik itu semua terdapat faraj, solusi, kegembiraan, solusi minal qarib, yang dekat, al-mujib, yang mengagumkan. Faya'jabullahu minhum, maka Allah pun kagum, takjub, heran kepada mereka. Wahada mahal, ini udah baca belum? Belum. Eh, tepat dan dibaca ya. Syekh Husain. Mahallun ajib itu na'at. Yaqnatu qanata qanata yaqnatu. Kalau qanata baru yaqnutu. Sebagaimana hadis la yazalu Rasulullah sallallahu yaqnutu bis subhi hatta faraqa min ad-dunya. Hadis qunut subuh. Yaqnutu kalau qanata yaqnatu fa ala yaqnatu. Paham sini? Baik. Watam'in bifadlillahi wa tadarru'in ilaihi wa du'a'in wa du'a'un. Iya. Wa du'a'un. Ini antum bisa baca. Fa'idan damma ila dhalika quwwatu iltijai wa tama'in bifadlillahi. Ini antum boleh bisa baca dua. Wa tadarru'in atau tadarru'un. Ala tadarru'in wa du'a'in. Kalau tadarru'un ilaihi wa du'a'un. Nah, begitu. Terus? Nah. Fatahallahu alaihi min azaini rahmatihi. Ma la yaqtu ala bali. Ma la yaqtu ala bali. Nah. Ya. Ya, kita baca dulu. Hada mahalun ajibun haqqan. Maka ini adalah tempat yang mengagumkan yang hak. Pembahasan yang mengenai berbicara tentang ajib yang hak. It kaifa yabnatu yabnatuna. Karena kan bagaimana mereka putus asa. Bagaimana mungkin mereka putus asa. Wa rahmatuhu, sedangkan rahmat Allah wasi'at kulli syai'in, luas meliputi segala hal. Wa asbabu li usuliha qad tawfarat, dan sebab-sebab untuk menggapainya, menggapai rahmat Allah itu qad tawfarat, telah sempurna. Fa inna hajatal ibadi wa daruratahum, maka sesungguhnya kebutuhan hamba dan ya, apa daruratahum, apa maknanya daruratahum, ya, ya, kebutuhan yang mendesak mereka min asbabi rahmati, dari sebab-sebab rahmatnya. Kada addu'a bi husulul ghaiz, demikian pula dengan berdoa untuk turunkannya hujan. Raja'u billahi bi asbabiha, dan berharap pada Allah yang terkait sebab-sebabnya. Wa qad jarat du'a adatuhu subhanahu fi khalqihi anna al-faraja ma'al kirbi, ya, dan telah berlaku dari kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala bahwa terhadap makhluknya bahwasanya faraj, ya, itu solusi kemenangan itu ma'al karbi, yang selalu, yang sebelumnya disertai dengan al-karb, kesulitan. Ya, wa annal yusra ma'al usri, dan bahwasanya kemudahan itu selalu dengan kesulitan. Wa anna syiddata la tadum, dan bahwasanya sesuatu yang sulit itulah tadum, ya, tidak akan selalu selamanya begitu. Fa idan damma ila dhalika quwwatul iltija'in. Nah, jika kekuatan iltija, iltija itu perlindungannya, telah terkumpul pada hal itu, wa tama'in, dan juga kekuatan harapan, fi fadlillah, dalam menggapai karunia Allah, dan juga telah terkumpul tadarru'un ilai, ya, ketundukan kepadanya, wa du'a'un, dan juga doa kepadanya, maka fatahallahu alaihim min khazainihi rahmatihi, maka Allah akan membukakan kepada mereka dari karunia-karunia rahmatnya. Ya ma la yakhturu alal bal, yang tidak akan disangka oleh alal bal, yang tidak akan dikira oleh benak kepala kita, oleh benak kita, yang tidak disangka-sangka oleh pikiran kita. Nah, tafadhal berikutnya ya, Syekh Abdul Rahim Wal Qunut. Masdar qanata. Al-Yaksu. Al-Yaksu apa artinya Al-Yaksu? Putus asa. Al-Yaksu, bukannya isu. Yaksu. Nah. وقربي خيره فضله وقد رويا غير غير فتغير al-istisqa'i, istisqa minta hujan, giyar yalqal giyar. Nah, tagayyura al-han, al-hali halani jam'u azilin ismu fa'ilin min al-azli الشدتي والضي والضيق يقال أزل الرجل أزل min babi. Nah. Wajad bin. Nah. Baik. Mana tadi? Wal qunut itu adalah masdar qanata yaqnatu qunutan. Apa maknanya wa huwa al-ya'su? Yaitu keputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Allah Ta'ala wa may yaqnatu min rahmatihi min rahmati rabbi illa dalun, dan siapa yang dan orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Ya, qauluhu, perkataan Ibnu Taimiyah dalam sabda Nabi SAW, wa qurbi khairihi, itu ajiba rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi rabb khairihi, Rabb kita kagum terhadap keputusasaan hambanya dan dekatnya kebaikannya, ay fadlihi wa rahmatihi, dekatnya karunia dan rahmat, Waqad ruwiya, dan telah diriwayatkan dalam rapat yang lain, yaitu dengan ghiyarihi wa qurbi ghiyarihi, bukan qurbi khairi tapi qurbi ghiyari, dekatnya dengan qurb, dengan dekatnya ghiyar. Ghiyarnya apa itu ghiyar? Ismun min kaulika, dia adalah isim dari ucapan Anda. Ghayyara syai'a fataghayyara, ya, ghayyara yughayyiru, apa maknanya? Berubah. Ia merubah sesuatu, fataghayyara, maka sesuatu itu pun berubah. Ya, dia ada isim ghiyar. Jadi maknanya apa? Ya, tatkala dalam riwayat yang lain, Rabb kita heran kepada keputusasaan seorang hamba, dan padahal dan dekatnya ghiyari, perubahannya. Perubahan nanti dekat itu perubahan, dia yang tadi putus asa menjadi karena sebuah kesempitan menjadi lapang. Ya, wa fi hadis istisqa, dan dalam hadis istisqa yaitu doa minta hujan, ya, disebutkan man yakfur billah yalqa al-ghiyar. Barang siapa yang kufur kepada Allah, maka dia akan menjumpai ghiyara. Ghiyar tadi ghiyar. Ai taghayyara al-hal, taghayyur al-hal, akan berubah keadaan. Wa intiqalaha minas salahi ila al-fasadi, dan intiqalnya, perpindahannya, berubahnya dia dari kebaikan menuju kerusakan. Kemudian sabda Nabi, azilina qanitin, ya, itu di dalam hadis, yanduru ilaikum azilina qanitin, yang ia melihat pada kalian, ya, yang kalian sempit, qanitin, putus asa. Azilina qanitin halani, duanya, keduanya di i'rab itu sebagai hal. Hal minad dhamir al majrur fi ilaikum, ha, dari, ya, isim majrur, dhamir yang ada di majrur ilaikum, yaitu kum, kalian yang dalam keadaan kalian azilin, sempit, qanitin, putus asa. Azilin jam'u azilin, azilin itu jamak mudzakkar salim dari azilin, sedangkan azil itu adalah ismu fa'il, isim fa'il dari minal azli, dari kata azli, ya, yang maknanya apa? Syiddati wadda'ik, itu syiddah, wadda'ik sempit, syiddah genting, gawah. Yuqal azila rajul, yaitu dari wazan azila ya'zalu, ya, isim fa'ilnya azil, jamak mudzakkar salimnya azilun, azilin. Ya, dikatakan azila rajulu ya'zalu azalan, seseorang azila, ya, sempit, genting, kemudian ya'zal, maka dia sangat merasa kegentingan, azal, dengan sebuah kegentingan, kesempitan. Min babi fariha, dari wazan fariha, fariha yafrahu, ya, farohan, farohan, azila ya'zalu azalan, ai sara fi diqin wa jadbin, itu dia menjadi pada suatu keadaan yang daikin, yang daikin, yang sempit, wa jadbin, pacak klik, jadbin, pacak klik. Baik. Tafadhol Pak Adri. Rijlahu. Nah, berarti ini isbat sifat apa ini? Sifat kaki, ahsan. Di riwayat ini alaiha qadamahu bayan bayan zawi ba'uha ila ba'di wa taqulu qad qad muttafaqun alaihi. Nah. Ya. Kemudian Syekhul Islam berkata, beliau pindah nih ke pembahasan yang lain, la tazalu jahannamu, yang jahanam senantiasa yulqa fiha, dilemparkan ke dalamnya, ya, dilemparkan ke neraka jahanam terus menerus. Wahia takul, sedangkan ya, dalam keadaan jahanam itu berkata, jahanam menuturkan, hal min mazid, hal min mazid. Eh, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Gitu. Jahanam merasa diri besar. Dilemparkan terus penduduk bumi dahulu, ya, dari kalangan jin dan manusia ke neraka. Hal min mazid, kata neraka. Neraka ini dalamnya luar biasa. Tatkala Nabi berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat keras. Ditanya apa itu? Itu suara batu sebesar gunung Uhud yang baru saja jatuh ke dasar neraka jahanam setelah dilempar 70 tahun silam. 70 tahun silam. Ya, dari tahun 1945. Nah, berapa? Kan 2017. 47 kali ya. 47 dilempar, tahun 2017 baru nyungsep ke dasar. Wah. Jadi selama itu 70 tahun terus dengan kecepatan tinggi sebesar batu sebesar gunung Uhud. Gimana mau mendaki jahanam? Kabur. Oh, dari Nusa Kambangan? Iya. Bisa. Dari jahanam gimana mau kabur? Waliyadzubillah. Ya, hatta yada'a Rabbu al-izzati fiha rijlah. Hingga akhirnya Allah Rabbul Izzah meletakkan rijlahu, kakinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alaiha qadamahu. Ya. Yang dalam riwayat yang lain, Allah meletakkan ke mana? Ke neraka itu qadamu, kakinya. Wa yanzawi ba'tuha ila ba'din. Sehingga berkumpullah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fatakul, hingga akhirnya neraka kepenuhan dengan kaki Allah berkata, kot, kot, cukup, cukup, cukup. Cukup, udah. Ini ya, Allah meletakkan kakinya. Iya. Dibaca Pak Adri sedikit caranya. Allah, jahannam. Hah? Apa irafnya jahannam? Apa irafnya jahannam? Fa'il la ilaha illallah. Apa irafnya jahannam? Husain. Ah, isim. Dia teman-temannya apa? Kana, Bahri. Azab jahannam ila akhirih fi hadha al-hadith. Isbatu. Apa irafnya isbat di sini? Abu Aqila. Apa irafnya isbat? Mubtada, muakhar, ya. Jadi khabar fi hada. Terus? Isbatu rijli wal qadami lillahi azza wa jalla. Wa hadhihi majra. Majra. Baqiyatus sifat. Baqiyati, mudah menilai dari majra. Baqiyatus sifat. Fatus bitulillahi alal. Fatus batu di sifat ditetapkan. Fatus batulillahi alal wajhi allaihi bi azamatihi subhanahu. Wal hikmatu fi wad'i rijlihi subhanahu. An yamla'aha kama fi qawlihi ta'ala la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, Abu Aqila baca. Walamma umki haqqaqa wa'dahu ta'ala wa'ada fiha qadamahu wa qila idin yatalaqa tarafaha wala yabqa fiha fadlun. Nah, Abdul Samad terus sedikit. Fayunshi'u Allahu dan kata Syekh Al-Haras, sabda Nabi la tazalu jahannam ila akhir, jahannam senantiasa. Ya. Di hadis hadis, maka dalam hadis ini terdapat isbatur rijl, penetapan kaki wal qadam. Ya. Kaki ya, rijl dan qadam. Qadam itu yang di bawah kedua mata kaki. Ya, kalau rijl kaki secara keseluruhan. Al-la'iqi yang layak bi'atamati dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmatu hikmahnya min wad'i rijlihi, hikmah dari diletakkannya kaki Allah Subhanahu wa taala di neraka, finnar, annahum qad wa'ada ayyam la'ah. Bahwa Allah telah berjanji untuk memenuhi jahannam, ya kan? Memenuhinya. Kama fi qawlihi ta'ala la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini surah Sajdah. Ya. Aku benar-benar akan memenuhi jahannam dengan kalangan jin dan manusia semuanya. Ya. Yang manusia ini pun sebagai penghuni dan bahan baku api juga. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, waquduhan nasu wal hijarah, gitu kan? Waquduha yang apa namanya? Bahan bakar itu adalah an-nas wal hijar, manusia dan batu. Jadi manusia jadi bahan bakar plus penghuninya yang dibakar dan dia menjadi bahan bakar. Ya, walam makana muqtada rahmatihi wa adlihi, maka tatkala muqtada rahmati wa adli, ya, ketetapan rahmat dan keadilannya, ya, di antara konsekuensi rahmat dan keadilannya, alla yu'adziba ahadan bighairi dhanbin, itu Allah tidak akan mengadab siapapun tanpa dosa. Wa kanatin naru fi ghayatil umqi, dan neraka itu yang dia fi ghayatil umqi, di puncak kedalamannya yang sangat dalam. Sangat dalam neraka. 70 tahun baru nyampe batu sebesar Uhud dilempar. Gimana ceritanya? Ya. Dan neraka yang sangat terdalam, di puncak ke dalam wasa'ah dan keluasannya. Haqqaqa wa'adahu ta'ala. Ternyata Allah merealisasikan janjinya. Janji Allah tadi apa? Untuk memenuhi jahannam. Tapi kalau dikumpulin manusia, jin sekalipun gak penuh-penuh. Begitu kan? Karena saking luasnya jahannam. Berapa miliar sih manusia? Dari Adam sampai hari kiamat nanti. Berapa jin? Berapa miliar jin? Enggak bisa memenuhi jahannam. Makanya jahannam terus. Hal bin masjid, kata jahannam. Ada lagi. Itu baru jahannam. Karena kata Nabi, la tazalu jahannam. Baru jahannam. Belum yang lain. Neraka sakor. Wain. Belum yang lain. Ya. Wada api hari qadama, maka Allah meletakkan kenderaan kakinya, fahina idinya talaqa tarafaha, maka saat itu ya, kedua kaki Allah tersebut ya menempah di ujungnya, dasarnya, taraf hat wala yabqa fiha fadlun an ahliha, dan tidak tersisa wala yabqa, dan tidak lihat tersisa sedikit pun fadlun an ahliha. Ya. Apa namanya maknanya? Hah? Ya, kelebihan. Ya. Wa ammal jannah adapun surga fa inna yabqa fiha fadlun an ahliha ma'aka stati ma'atahum aw wa awsa'alam. Adapun surga maka sesungguhnya ya tetap tersisa ke ya di dalamnya kelebihan dari penghuninya disertai dengan banyaknya apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dan yang apa Allah luaskan untuk mereka. Ya fa yunshi'ullah yunshi'u khalaqa ma'ana. Maka Allah menciptakan untuk mereka khalqan akharin, makhluk yang lain. Kama sabata fi dzalika bil hadis. Sebagaimana hal tersebut ya terdapat dalam hadis. Nah, cukup nanti insyaallah Ta'ala kita lanjut ke hadis berikutnya. Yaqulu Ta'ala ya Adam fa yaqulu labbaika wa sa'daika wa yunadi bi sautin innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.